Aku tak pernah memikirkanmu. Seminggu berlalu dan masih begitu. Ada yang tak benar dengan hatiku. Tak tenang otakku melayang ke pikiran kamu. Oh, berantakan hidupku karena memikirkan kamu. Oh, sepertinya aku telah kena guna-gunamu. Pantas saja aku mimpi dikejar kamu. Sepertinya aku telah kena guna-gunamu. Dukun mana yang kau pakai untuk diriku? Melulukanku untukmu. Sebulan berlalu dan masih begitu. Makin kacau saja pikiranku. Apa yang terjadi dengan diriku? Siang malam ku kerasukanmu. Sepertinya aku telah kena guna-gunamu. Pantas saja aku mimpi dikejar kamu. Sepertinya aku telah kena guna-gunamu. Dukun mana yang kau pakai untuk diriku? Kamu. Seperti